Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita telah memasuki bab salatul kusuf, tentang salat gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun itu gerhana matahari. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan terkait kejadian gerhana, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Matahari maupun bulan keduanya ayat. Ini tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatillah bentuk jamak, menunjukkan bahwa tanda kebesaran Allah itu banyak. Ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan kebesarannya itu banyak. Salah satunya matahari, bulan, kemudian peredaran keduanya, terjadinya gerhana pada keduanya, semua itu tanda kebesaran Allah banyak, bahwa hanya Allah yang mengatur, menguasai, menentukan segalanya di alam semesta ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan orang itu tadabbur, memikirkan dan mengamati, memperhatikan ayat-ayat tersebut guna menambah imannya, guna dia tunduk dan takut kepada Allah, semakin mendekatkan dirinya hanya kepada Allah, khusyuknya. Dan itu menunjukkan rububiyah Allah. Di dalam hadis kita ketahui bahwa matahari maupun bulan ketika terjadi gerhana padanya, ini sesuai dengan firman Allah dalam Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar. Dan dari tanda-tanda kebesarannya, malam, siang, karena berputar dan terus bergantian, sebentar malam, gelap, dingin, tenang, kalian beristirahat di situ sebentar, pagi, siang, terang, panas, kalian bekerja, beraktivitas di situ. wasyamsu wal qamar, demikian pula matahari dan bulan, matahari di siang, bulan di malam. Makanya di ayat lain Allah katakan lau ja'alal laila sarmadan ila yaumil qiyamah, kalau Allah kehendaki, seandainya Allah jadikan hari-hari kalian, waktu kalian selamanya adalah malam terus. Apa yang akan kalian dapati? Qul ara'aitum in ja'alallah 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Seandainya Allah jadikan waktu hari kalian malam semuanya. Terus gelap, terus tenang, terus dingin. Malam. Sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Maka selain Allah, siapa yang bisa mendatangkan pagi, mendatangkan cahaya, terang, matahari terbit? Siapa? Kalau waktu kalian adalah siang terus, malam terus, atau sebaliknya kata Allah. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fi afala tubsiru. Kalau seandainya Allah jadikan hari kalian itu siang terus sampai yaumil qiyamah, enggak ada malamnya, enggak ada gelapnya. Panas terus, terang terus. Siapa selain Allah yang bisa mendatangkan malam? Padahal kalian butuh malam itu, di situ kalian istirahat, di situ kalian tenang karena gelap. Kalian bisa istirahat, bisa nyaman dan seterusnya. Allah sebutkan ini karena ini hanya kekuasaan Allah, kan tidak satu pun ada yang mampu. Tidak satu pun ada yang kuasa untuk mendatangkan malam, siang, menerbitkan matahari, bulan, kecuali Allah. Makanya Allah katakan afala tasmaun, afala tubsirun. Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian melihat? Tapi perkaranya bukan sekedar mendengar atau melihat, manfaat dari pendengaran dan penglihatan itu mendatangkan guna baginya. Dengan pendengaran dan penglihatan itu bertambah imannya, bertambah tunduk dan taatnya kepada Allah. Adapun sekedar mendengar dan melihat banyak orang, tapi enggak ada manfaat dan gunanya bagi mereka. Makanya kata Hafidz Al-Hakami tentang mereka kufar dan yang semisalnya, boleh katakan hum umyun walau nadharu, bukmun walau nataku, summun walau sam'u. Umyun walau nadharu, mereka itu buta walaupun melihat. Bukmun walau nataku, bisu walaupun berbicara. Summun walau sam'u, tuli walaupun mendengar. Karena apa? Manfaat dari semua ini enggak ada bagi mereka. Nyatanya mereka melihat siang malam bergantian, matahari terbit, bulan hilang, muncul bulan, matahari tenggelam. Siapa yang mengatur semua ini? Jalan dengan sendirinya alam semesta, berputar semaunya begitu, ini terbit, ini turun, ini keluar, ini datang, ini pergi, begitu saja. Padahal jurm azim, makhluk atau ciptaan yang begitu besar, luar biasa, planet, bulan, matahari, bumi, wala ada gesekan sedikit pun padanya. Besar padahal langit. Hanya kata Allah juga, terkait ciptaannya, hal tara fiha min futur, thummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Enggak ada sedikit pun kalian lihat pecah, benturan, gesekan, padahal luar biasa besarnya bumi, matahari, bulan, langit, ciptaan yang luar biasa, maha besar ciptaannya. Bagaimana dengan penciptanya? Kamu bayangkan, gampangannya begini, pada manusia kecil dan sangat kecil, mobil, ya Allah, kecil paling 3 meter kali 1,5 meter ukurannya. Paling besar-besarnya mobil, truk, kontainer, paling ya Allah berapa, 7 meter, 10 meter. Berapa kali kecelakaan terjadi. Gak bisa ngatur manusia. Sudah dikasih rambu, sudah dikasih rem, sudah dikasih ini. Yang remnya blong, yang ini itu, supirnya ngantuk, lain sebagainya. Benturan, tabrakan, diar, diar, diar, diar. Padahal benda kecil. Benda kecil gak bisa ngatur. Kef ini makhluk besar. Langit, bumi, matahari, bulat, gesekan sedikit aja gak pernah. Benturan, tabrakan, der, sebentar saja, gak pernah terjadi. Gak ada yang ngatur semua ini. Makanya disebutkan, Allah alam kebenarannya, tapi konon riwayatnya disebutkan dari Abu Hanifah rahimahullah, ketika dipanggil atau diajak berdebat atau diskusi dengan seorang ateis, sengaja beliau memperlambat diri kedatangannya. Walhasil mereka sudah pada datang, kumpul. Begitu beliau datang, mereka marah, kemana Anda lambat datangnya? Kita sudah lama nunggu Anda, kita sudah kumpul gini-gini. Kata beliau, ya maaf, saya tadi harus nyebrang sungai besar. Terus? Ya subhanallah, kapal kami menghantam karang, pecah, hancur berkeping-keping. Ya terus kok bisa selamat sampai sini? Lah ya itu, keanehan terjadi. Apa itu? Menyatu sendiri itu serpian-serpian kayunya, pecahan-pecahan badan, bodi kapalnya, mesinnya kembali, layarnya terpampak, terpancang kembali, sampai jadi kapal kembali dan kami naiki lagi sampai ke sini. Ketawa mereka, bodoh, lucu, mana ada kapal bisa terbangun dengan sendirinya, gak mungkin, mustahil, bagaimana kemudian layarnya bisa terancam sendirinya, kemudian begini dan begitu. Mana kalian kaum muslimin gak punya kecerdasan dan lain sebagainya. Kata Abu Hanifah, kalian mentertawakan kami, bagaimana kami dengan kalian? Kalau kapal aja gak mungkin, padahal kecil, ya Allah, kapal paling 20 meter kali 5 meter, 10 meter. Bagaimana dengan bumi yang sebesar ini, tercipta dengan sendirinya? Maslahat, kemudian kehidupan semuanya berputar dan terjadi begitu saja. Gak ada yang menciptakannya, gak ada yang mengaturnya, gak ada yang menguasainya. Matahari, bulan, ini, itu semuanya sendiri. Gak ada yang ini. Mustahil. Lalu yang lebih penting adalah ayat-ayat kauniyah ini, rububiyah ini, sebagai mukaddimah untuk mengantarkan seseorang untuk lebih beriman dan bertauhid kepada Allah. Dan itu intinya, bagaimana dia hanya ibadah kepada Allah, hanya menyembah, menuhankan Allah, ketaatannya hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selainnya. Itu yang dimaukan intinya. Bukan sekedar pembahasan rububiyah, penciptaan ini itu, tidak disentuh sedikitpun bahwa ibadahlah kepada Allah. Hanya kepadanya kalian tunduk, hanya kepadanya kalian nyembah. Tinggalkan segala sembahan kepada selainnya. Makanya termasuk bentuk penyimpangan ketika orang membahas rububiyah panjang lebar bertele-tele ke sana kemari, rinci pembahasannya berjam-jam, atau kalau itu buku berjilid-jilid beribu-ribu lembar halamannya, kamu dapati enggak ada pembahasan tentang uluhiyah sedikit pun. Padahal itu intinya, fokusnya di situ, stressingnya justru di situ. Kalau kalian sudah tahu ini semua ada yang ngatur, ada yang menciptakan, ada yang menentukan segalanya, taib. Kemana ibadah kalian? Ke siapa kalian menyembah? Siapa yang kalian tuhankan? Disitulah persimpangan jalan antara Rasul dan yang beriman padanya dengan musyrikin, kufar, musuh-musuh para Rasul. Nah, di dalam hadis ketika Rasul katakan bahwa matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kehidupan seseorang lahir atau karena kematiannya, ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di bumi, apapun itu, kejadian-kejadian di muka bumi tidak ada hubungannya, tidak berpengaruh sama sekali dengan yang terjadi di atas falak. Planet ini itu, gerhana maupun yang lain-lainnya, makanya Nabi katakan lahirnya seseorang, matinya seseorang, gak ada pengaruhnya terhadap gerhana. Terjadi gerhana karena kematian seseorang, sehingga yang terjadi di bumi ini berpengaruh kepada yang terjadi di atas sana. Terjadi gerhana di galaksi, terjadi ini itu, atau kematian seseorang berpengaruh dengan apa yang terjadi di sana. Bintang-bintang pun demikian, gak ada pengaruhnya. Nam, ada pengaruhnya dari sisi hukuman dari Allah. Ada pengaruhnya kalau itu sebagai azab, waliyadzubillah, atau hukuman dari Allah, semisal maksiat, dosa manusia terjadi di muka bumi, berpengaruh, berakibat tidak turunnya hujan, hukuman bagi mereka. Terjadi gempa bumi misalnya, atau yang semisalnya, angin kencang, tsunami, petir, dan segala yang terjadi. Ada pengaruhnya, na'am, ada hubungannya, karena kemaksiatan Bani Adam. Dan itu babnya lain. Tetapi kemudian karena kehormatan seseorang, karena dia keturunan Fulan dan Alan, karena mulianya, misalnya dikatakan kelahiran dia atau kematiannya membuat matahari pun turut berduka cita sehingga redup cahayanya di siang itu, di hari kematian Fulan. Ini semua khuza'abalat yang tidak ada kebenarannya sedikit pun. Padahal di hari itu meninggal Ibrahim, anak Rasulullah SAW, orang termulia di muka bumi. Itu pun Rasul katakan matahari, bulan tidak terjadi gerhana padanya karena kematian atau kehidupan seseorang. Hadis juga mengajarkan kepada kita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa idza ra'aitumuhuma fasallu atau fafza'u ila shalah, kalau kalian lihat keduanya, yakni gerhana bulan, gerhana matahari, maka salatlah, bersegeralah kalian salat. Ini menunjukkan bahwa hukum salat gerhana digantungkan kepada ru'yah, artinya terlihat, tampak itu gerhana. Dan seperti Rasul katakan, dikirim oleh Allah untuk takhwif, untuk mereka takut karena terjadi di luar kebiasaannya, kejadian istimewa. Sehingga kalau itu tidak terlihat, maka hikmah yang diinginkan pun tidak mereka lihat, tidak mereka dapati. Maka jika itu tidak terlihat, ya tidak disyariatkan sholat. Mungkin karena mendung, situasi gelap sekali, tertutup langit, gak kelihatan bulannya. Oleh karena itu tidak cukup penggunaan ilmu hisab atau ilmu falak dalam bab ini. Nah, mereka bisa menghitung, bisa memperkirakan dengan teori yang mereka miliki, bahwa di hari ini tanggal sekian akan terjadi dengan izin Allah gerhana bulan di detik sekian jam sekian. Bisa itu dibaca dan dihitung demikian. Tentunya yang menentukan segalanya Allah, terjadi atau tidak. Kemudian yang kedua, bagi kita terkait syariat sholat, bukan perhitungan ahli falak, bukan penghitungan ahli hisab, tapi ketika itu dilihat, terlihat enggak. Ketika itu terlihat, ya sholat kusuf. Tidak terlihat, ya tidak disyariatkan sholat. Atau mungkin itu terkadang pada daerah tertentu terlihat karena terang, langit cerah, ya sholat mereka yang ada di daerah situ. Tidak terlihat di daerah lain, ya daerah itu tidak melakukan salat. Hadis juga memberi faedah kepada kita bahwasanya sholat dan doa keduanya disyariatkan ketika terjadi gerhana. Sholat dan doa. Adapun doa disepakati oleh fuqaha itu tidak wajib. Doa ketika terjadi gerhana. Adapun sholat, sholat gerhana ini yang dikhilafkan. Sebagian ulama berpendapat wajib sholat gerhana. Bahkan mereka katakan itu fardu ain. Masing-masing individu berkewajiban sholat gerhana. Karena Nabi perintahkan fasallu fafza'u ila shalah. Segera kalian sholat, sholatlah. Dan perintah hukum asalnya wajib. Yang kedua kata mereka bahwa sholat ini juga wajib karena ada ancaman, ada inzar, ada peringatan besar dari Allah dengan gerhana ini. Artinya kalau itu tidak wajib misalnya, sehingga mereka bebas mau sholat nggak sholat, terkesan sekali mereka enggak perhatian dan tidak peduli dengan peringatan Allah dengan gerhana ini. Seperti bebas mau sholat, enggak peduli, seakan-akan demikian. Enggak peduli dengan peringatan ini, mau terjadi gerhana, mau apa. Jika dikatakan tidak wajib. Tapi dengan wajib berarti mereka akan peduli sangat. Segera sholat, bertobat dan berlindung diri kepada Allah. Atau sebagian mengatakan bahwa kewajiban sholat kusuf gerhana itu fardu kifayah. Dalam artian tidak semua masing-masing wajib, cukup sebagian mengamalkan. Kalau sebagian sudah mengamalkan, yang lain gugur dosa darinya. Tapi jika semua tidak mengamalkan, semua terkena dosa. Di antara dua pendapat itu fardu kifayah atau itu fardu ain. Adapun dikatakan itu sunnah, wallahu ta'ala alam, jauh dari nusus. Karena tadi satu, ini ada indar, ada peringatan besar dari Allah. Kalau orang sunnah ya, sunnah saja. Ya sholat, gak sholat. Terjadi gerhana, dia tetap kesana, kemari, yang kerja-kerja, yang ini tetap melanjutkan aktivitasnya seperti enggak peduli dengan peringatan Allah. Yang kedua, perintah Rasul dikemanakan? Sholatlah kalian. Yang ketiga, Rasul pun menunjukkan sangat perhatian. Segera lari ke masjid sholat. Bahkan seperti yang telah lalu, beliau keluar dalam keadaan pakaian atasnya belum beliau pakai. Hanya mengenakan pakaian bawah. Sampai kemudian disusul oleh sahabat dan diberikan pakaian atas itu kepada Rasulullah. Itu pun karena sangat pentingnya sholat, dipakai asal-asalan oleh Rasulullah. Belum sempurna penggunaannya. Ditambah lagi perintah beliau untuk bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Belum lagi perintah untuk istighfar, bertobat, takut. Semua ini memperkuat kalau itu wajib. Sunnah gak seberat itu, gak sebesar itu perhatian syariat kepadanya. Cuman tadi permasalahannya, apakah itu wajib ain atau itu wajib kifayah? Perselisihan di antara keduanya. Hatta tangkashif atau hatta tanjalia, sampai terbuka, yani sampai selesai gerhana itu, menunjukkan syariat sholat disyariatkan sampai gerhana selesai. Karena Nabi katakan hatta tangkasyif, sampai terbuka gerhananya. Maka disyariatkan sholat itu sampai selesainya gerhana. Ya berarti diperpanjang sholatnya. Makanya sholat Rasul pun panjang. Kalau yang kemarin ini, walaupun tidak terlihat oleh kita, tapi penghitungan ahli falak terjadi mulai 6.48 kemarin itu kurang lebihnya, belum jam 7. Sebelum jam 7 sudah mulai terjadi gerhana. Dan semakin tertutup, terbuka dan artinya selesai gerhana itu jam 11 malam lebih sekian. Berarti 8, 9, 10, 11, 4 jam lebih. Kurang lebihnya. Memang jika mereka mampu, jika bisa untuk sholat sampai itu, maka bihawa ni'mah, itu yang sunnah. Hatta tanjali, atau lafaz yang lain, hatta tanjali, tanjali dari jala. Jala itu plong hati, lapangnya dada, itu jala. Artinya kusuf, khusuf, gerhana itu humma, sesuatu yang membuat sempit dada, sesuatu yang membuat sesak. Artinya orang ketakutan, orang gelisah, karena khawatir kalau-kalau itu azab dari Allah dikirim, menghancurkan mereka, tertutupnya matahari, tertutupnya bulan. Orang khawatir sehingga tertekan mentalitasnya, gelisah, sedih, ketakutan. Makanya Nabi katakan hatta tanjali, jala, sampai plong hati kalian. Sholat sampai hati ini plong. Kapan itu? Ketika terbuka, alhamdulillah, enggak ada apa-apa, selamat, plong. Menunjukkan gerhana itu tadi ghumma, memang yang diinginkan dengannya membuat orang takut dan khawatir. Kalau-kalau itu hukuman dari Allah, azab, makanya banyak-banyak doa, istighfar, tobat, sholat, dan ibadah-ibadah lain yang telah lalu. Wa faqana Allah wa iyyakum limaa yuhibbu wa yardha wa salatu wa salamun 'ala rasulillah.